sediakan. Kita sambut yang meriah penampilan dari Zero Faza Sidoarjo. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Di maulidil hadi. Beri aplaus sekali lagi untuk Zero Faza dari Sidoarjo.